Johan, rombongan sendiri serdang naon. Bah, berarti lagu Melayu. Mari berdendang. Bah, ciptaan ni Samson Selagan. Olo. Oh, oke. Okay. Ah, ipe permusim kami. Asa marlasin rojo rombongan naro sendiri serdang. Lagu Melayu nasa berdendang, asa mardendang kita dah sudi. Jadi, ipe, bah, majo, musik nao bertusi. Mari kita sambut. Tio Fanta Finem.